صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Anda bertanya, bagaimana proses hari akhir itu? Ya, seringkali begitu, manusia itu kalau disebutkan sesuatu selalu ingin memperjelas. Ya, sifatnya begitu. Penjelasan itu disebut bayan. Fitrah manusia dalam dirinya selalu memiliki bayan. Quran surah 55. Ya, ayat ketiga. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan. Ayat empatnya 'allamahul bayan. Jadi ada potensi selalu ingin minta penjelasan. Kalau belum jelas, sering tanyakan. Termasuk dalam taklim kan, sedang mengajarkan, maaf Ustaz, ini belum jelas. Baik begini, begini, begini, jelas? Belum. Tanyain lagi gitu kan? Sampai dia mengerti dengan apa yang sudah disampaikan. Termasuk ketika turun ayat, ayo jangan banyak dipikirkan, siapkan bekal, semua akan berakhir, semua akan berakhir, kita akan kembali pada Allah. Orang tanya, bagaimana dunia itu berakhir? Seperti apa keadaannya nanti? Maka kemudian dilukiskan dengan kalimat istilah di Quran yang memberikan gambaran-gambaran dahsyat terjadi pada saat itu. Istilahnya disebut dengan Yaumul Qiyamah. Saat mulai manusia dibangkitkan. Qiyam itu bangkit dari sesuatu yang sudah tidak ada beraktivitas. Maksudnya sudah meninggal, semua tidak beraktivitas, dibangkitkan lagi. Nah, kalau Anda menemukan kalimat kiamat di Quran, itu seringkali menghadirkan suasana kedahsyatannya. Untuk memberikan penegasan kepada diri kita supaya tidak main-main dengan situasinya, mengumpulkan bekal serius untuk bisa menghindari dahsyat situasinya. Saya beri contoh misal, langsung saja Quran surah 75 itu kan ayat 1 sampai dengan ayat 15 itu. Ayat kelimanya orang bertanya, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Ya, orang mulai bertanya, kapan kiamat itu, seperti apa? Ya. Baik, yang ditanya tentang kiamatnya, kejadiannya, bukan waktunya. Makanya ketika bertanya tentang kejadian dahsyatnya, jawabannya pun tentang dahsyatnya, bukan waktunya. Silakan lihat ayat 6 itu. Fa'idha ghayra al-basar. Ya. Ketika itu semua mata akan ketakutan. Ya. Maaf ya, pandangan takut semua. Ghayra itu ketakutan yang dahsyat. Ya, itu pada puncaknya. Jadi ada ketakutan yang sifatnya khauf biasa. Khauf itu ketakutan yang mengkhawatirkan dan tidur tidak karuan. Tapi kadang-kadang masih bisa diatasi khauf. Kalau melihat cuaca mendung, gitu kan? Sudah mulai gelap, ada perasaan takut? Khawatir kan? Khawatir hujan, khawatir banjir, mendung. Banjir nih hujan. Paling ustadznya gak datang mungkin ya, gitu. Ada ustadznya udah tiba duluan, kan? Itu khauf namanya. Khauf. Di jalan, lihat polisi berseragam, dan tidur tidak karuan, kan? Itu khauf namanya. Padahal belum tentu juga begitu, ya? Itu khauf. Yang kedua, khasyah. Khasyah. Ya. Khasyah itu rasa takut yang dalam, yang melahirkan ketundukan. Kepatuhan. Ya, rasa takut yang dalam, yang melahirkan ketundukan, kepatuhan. Kalau khauf tadi misal di Quran surah kedua ayat 155, kalau khasyah di Quran surah ke 35 Fatir ayat 28 sampai 29, posisi paling kanan sebelah bawah. Okay. Itu Bapak Ibu sekalian, ciri ulama itu bukan pintar. Ciri ulama dalam Quran, ciri pertamanya khasyah, takut. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ulama itu ciri pertamanya kata Quran, beda dengan yang lain, bukan orang pintar, awas. Ulama itu ciri pertamanya takut yang dalam kepada Allah, yang dengan ketakutan itu patuh dia tunduk pada ketentuan Allah. Jadi kalau cuma pintar, yang pintar banyak apa? Banyak yang pintar. Menghafal Quran dengan ayatnya, hafal hadis dengan nomornya itu banyak. Non muslim juga ada yang begitu. Yang bikin indeks hadis itu Wainsing dari Belanda itu. Mu'jam mufahras di al-fadul hadis. Itu non muslim. Tapi maaf, kepintarannya tidak dia membuat dia takut dan patuh pada ketentuan Allah. Ulama itu enggak begitu. Dia mau bicara, dia takut kalau pembicaraannya tidak Allahnya baik. Jadi mustahil ada ulama memberikan fatwa yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah, itu mustahil. Karena saat dia akan bicara, dia berpikir itu bukan cuma seribu kali. Berkali-kali dia pikirkan itu. Jadi Allah ridha tidak dengan fatwa saya. Allah ridha tidak dengan pandangan saya. Jadi enggak mungkin ulama itu bisa melihat sesuatu yang tidak Allah sukai. Akan jaga betul dia. Jadi kalau Anda mendengar orang-orang yang pintar mengenakan jubah ulama, memberikan fatwa tapi tanpa ada rasa takut kepada Allah, kayaknya kok fatwa ini gak tentram di hati itu. Pasti ada yang keliru. Ya, pasti ada yang keliru. Jelas ya? Baik, nah puncak lebih tinggi lagi itu disebut dengan balik al-barak, barak. Bahkan barak itu kadang dipahami dengan halilintar yang menggelegar. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 20, posisi paling kiri, di atas agak sedikit ke tengah. Ya kadul barak wa yakhtafu absar. Ya hampir-hampir saja halilintar itu menyambar penglihatan mereka. Masya Allah, Bapak Ibu lebih khawatir mana? Bertemu singa atau kesambar halilintar? Masya Allah. Ya kalau bertemu singa masih lihat kan? Di kebun binatang melihat singa itu biasa aja. Masih melihat kan? Walaupun ada perasaan-perasaan khawatir. Tapi halilintar, siapa yang mau ketemu halilintar? Dengar suaranya dari begini gitu kan? Nah, itu menggelegar. Bukan halilintar biasa, halilintar yang menggelegar. Menggelegar itu barakah namanya. Jadi suasana saat kiamat itu, pandangan-pandangan itu seperti kita mendengar suara guntur yang tajam, itu seperti itulah. Maka kita itu terbelalak. Sebut contoh surah Al-Zalzalah itu. Al-Zalzalah. Kita yang paling hafal saja. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Perhatikan kalimatnya. Kalimat zilzal itu disebutkan dua kali. Satu bentuk kata kerja, kedua sifat. Idza zulzilatil ardu. Jika bumi sudah digoncang. Kalau kalimatnya satu saja, idza zulzilatil ardu, sampai sini ayatnya, maka itu artinya bangunan tinggi yang runtuh ke bawah. Di saat gempa, yang bangunan tinggi runtuh ke bawah. Jelas? Sekarang kan banyak terjadi ya. Kemudian di PD kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kesabaran, kan? Dan kekuatan-kekuatan, dan kita diberikan juga kekuatan minimal untuk mendoakan. Dengan tenaga silakan bantu, dengan harta silakan ringankan bebannya. Baik. Tapi poinnya, gempa itu menghancurkan, meluluh lantakan yang tinggi jadi hancur ke bawah. Jelas? Sekarang orang dengar gempa kayak biasa ya. Gempa di sini, hancur dari atas ke bawah. Tapi kalau kalimatnya disebutkan dua kali, bahkan dengan sifatnya zilzal, zilzalah, sudah zilzil, zilzal, itu artinya, maaf, yang dari bawah naik ke atas. Bukan yang bawah runtuh ke bawah. Yang atas runtuh ke bawah, bukan. Tapi yang dari bawah naik ke atas. Semua naik, saking kencang itu semua naik ke atas. Gak usah bayangkan gedung pencakar langit itu. Semua yang di bawah naik ke atas. Makanya ayat keduanya langsung menerangkan kalau belum paham juga. Wa akhrajatil ardu afqalaha. Maka semua yang dikandung oleh bumi itu bahasa kiasan yang indah, kan? Dikandung oleh bumi di dalamnya semua naik ke atas. Hancur semua. Makanya manusia pada kaget. Fa idza barikal basar. Itu matanya pada melotot. Semua ya, apa yang terjadi? Semua kaget itu. Karena semua naik ke atas. Semua naik ke atas. Ya. Makanya mengandung bisa keguguran, masing-masing menyelamatkan. Ya, yauma yafirru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Semua sudah enggak peduli, semua lari itu, enggak kenal lagi itu. Enggak kenal itu. Yang sayang, yang ini, yang macam-macam sudah semua lari itu. Karena sudah itu bingung pikirannya apa yang terjadi. Wa qala al-insanu bala. Ini apa yang terjadi dengan semua ini? Hati-hati. Itu dahsyat situasi. Jadi, kalau Anda tanyakan gimana sih kiamat itu? Ini situasinya begini nih. Kalau mau silakan aja berharap, ya kan? Tapi itu tidak mudah untuk didapati. Hati-hati betul, hati-hati. Ya. Tapi yang paling penting kita garis bawahi, kalau ada kalimat tentang kiamat, semua diangkat yang kita ucap, biasanya itu menginformasikan kepada kita supaya kita menggunakan semua perangkat hidup itu dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga ketika yang kita pijak itu semua sudah hancur, saat tidak ada peluang lagi untuk memijaknya, maka semua amal soleh sudah membekas di situ. Ya. Makanya ayat keempat yang dituliskan. Lihat kalimatnya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Baik, pada saat itu semua yang pernah kita pijak itu akan bicara. Karpet akan bicara, Pak. Meja akan bicara. Tangan kita aja bicara. Tangan kita bicara. Al-yauma nakhthimu 'ala afwahihim. Mulut akan dikunci pada saat itu. Wa tukallimuna aydihim. Tangannya bicara. Sekarang di dunia tangan sudah bicara, tapi pasif. Ya, sidik jari itu kan bicara. Dia punya sikulan, beda dengan yang lain. Dia bicara, cuma pasif. Di akhirat, dia bicara betulan. Gimana Ustaz? Lihat besok nanti. Sama-sama kita lihat. Tapi poinnya bukan cuma tangan, ini karpet bicara, meja bicara, pensil bicara. Ya, dia akan katakan, ya Allah, saat si Fulan bermacet-macet ria mengejar dunianya, dia rencanakan sejak jauh-jauh hari, ini hambamu si Fulan, saya menjadi saksi, ya Allah. Saya digunakan oleh tangannya untuk menuliskan kalimat-kalimatmu, ayat-ayatmu, di hari ini, jam sekian, tanggal sekian, mohon berikan pahala padanya, ya Allah. Itu hadir dia. Makanya saya sarankan pada Anda, setiap benda yang melekat pada diri kita, sekalipun itu diri kita, jasad kita, cepat gunakan untuk ibadah sebelum hilang fungsinya. Kalau ini mata, kata Quran, itu fungsinya cuma satu, melihat yang baik-baik. Ya, Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan, An-Nur. Ya, Wakulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, matanya hanya boleh lihat yang baik-baik. Kalau tidak baik, ghaddun, palingkan. Jadi mumpung masih bisa melihat, lihat yang baik. Karena kalau sudah nikmat mata ini diambil, sudah Pak, jangankan yang tidak baik, yang baik akan kelihatan. Itu ada anak 4-5 tahun Pak, menghafal Quran, baca sampai buta matanya, masih mau menghafal juga. Anda dikasih 40 tahun, 50 tahun untuk baca aja belum sempat lihat gitu kan. Al-Quran dilihat-lihat sampai 1 jam sehari, Al-Quran kelihatan aja enggak. Padahal Mustafa banyak koleksinya gitu kan, mau sampai kapan seperti itu?